Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali kajian Fathul Majid, syarah Kitab Tauhid pada malam hari ini. Pembahasan kita kali ini memasuki bab yang baru, yaitu babun maja'a firriya, bab tentang riya. Ini bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Kitab Tauhid. Kemudian seperti biasa, Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah dalam Fathul Majid menyebutkan kembali bab ini. Qala qawluhu babun maja'a firriya ay minan nahi wat tahdhiri. Maksud bab ini adalah larangan dan peringatan. Larangan dan peringatan dari riya. Qala al-Hafidh, berkata al-Hafidh Ibnu Hajar tentang makna riya, huwa mushtaqun minar ru'yati. Kata riya itu diambil dari kata ar-ru'yah. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengannya adalah idharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmaduna sahibaha. Menampakkan ibadah untuk tujuan agar dilihat oleh manusia, atau dengan kata lain agar manusia melihatnya, lalu mereka akan memberikan pujian kepada si pelakunya. Ini definisi tentang riya. Dari definisi ini kita bisa menyimpulkan bahwa riya adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan keikhlasan. Karena ikhlas, kata para ulama, maknanya adalah ifradullahi bilqasdi fit ta'ati, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal tujuan ketika melakukan ketaatan. Jadi ketaatan apapun tujuannya harus untuk dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara riya, seperti tadi yang dikemukakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, riya berarti menampakkan ibadah untuk tujuan, atau dengan tujuan manusia dapat melihatnya, sehingga pelakunya mendapatkan pujian atau sanjungan. Wal farqu bainahu wa bainas sum'ati, adapun perbedaan antara riya dengan sum'ah, annar riya lima yura minal amali kas salati, was sum'ah lima yusma kal qiraati wal wa'di wadh-dhikri. wa yadkhul fi dhalika at-tahadduts bima amilahu. Riya itu terkait dengan amalan yang dapat dilihat secara langsung. Kesolat, seperti solat. Sedangkan sumah itu terkait dengan amalan yang dapat didengar, walaupun si pelakunya tidak terlihat, seperti bacaan Al-Quran dan nasihat serta zikir. Ini perbedaan yang sangat simpel dan sederhana soal riya dan sum'ah. Kalau riya diambil dari kata ru'yah, maka sum'ah itu diambil dari kata as-sam'u. Kalau riya supaya orang bisa melihat amalan, kalau sum'ah supaya orang bisa mendengar amalan yang dikerjakan. Nah, karena itu riya selalu berhubungan dengan amalan yang dapat dilihat secara langsung, karena tujuannya memang untuk dilihat. Sedangkan sum'ah berhubungan dengan amalan yang dapat didengar, karena tujuannya memang supaya bisa didengar. Dan pada akhirnya masing-masing dari pelaku riya ataupun sum'ah mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia. Wa yadkhul fi dzalika at-tahadduts bima amilahu. Masuk dalam kategori sum'ah adalah seseorang menceritakan segala hal yang telah dikerjakannya. Setiap orang yang ditemuinya disampaikan kepadanya amalan-amalan baik, ketaatan-ketaatan yang telah dikerjakannya, supaya orang tersebut mengetahuinya dan mendengarnya. Bahkan harapan lainnya adalah ada pihak-pihak lain juga yang ikut apa, mendengarkannya. Nah, makanya baik riya maupun sum'ah sama-sama dilarang, sama-sama diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kekhawatiran Nabi atas orang-orang yang beriman dari yang namanya riya itu melebihi kekhawatiran beliau dari fitnah dajjal, melebihi kekhawatiran beliau dari fitnah dajjal. Fitnah dajjal fitnah yang besar. Dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kekhawatiran Nabi dari yang namanya riya itu jauh lebih besar, terutama bagi orang-orang yang beriman. Nah, qala wa qaulullah ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Tauhid di bab ini mengutip firman Allah dari Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Wa qaulullah ta'ala, Allah berfirman, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa sama seperti kalian, namun diwahyukan kepadaku bahwa ilah kalian itu adalah ilah yang esa, ilah yang satu. diwahyukan kepadaku untuk menyampaikan kepada kalian bahwa ilah kalian itu ilah yang esa. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaknya dia mengamalkan atau hendaknya dia beramal dengan amalan yang soleh dan tidak menyekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun dalam beribadah. Kaitan ayat ini dengan bab yang dibahas adalah bahwa riya termasuk ke dalam bentuk kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala qauluhu, kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan dalam Fathul Majid, wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah yang berbunyi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ay laysa li minar rububiyyati wala minal ilahiyyati syai' bal dhalika kulluhu lillahi wahdah la syarika lah awhahu ilayya. Katakanlah oleh wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa sama seperti kalian, hanya saja telah diwahyukan kepadaku untuk menyampaikan kepada kalian bahwa ilah kalian itu adalah ilah yang esa. Maksudnya, laisa li minar rububiyyah wala minal ilahiyyati syai'. Aku tidak memiliki sifat-sifat rububiyyah, tidak juga memiliki sifat-sifat uluhiyah sama sekali. Namun semua itu milik Allah. Rububiyah milik Allah, sifat-sifat uluhiyah juga milik Allah saja. La syarikalah, tidak ada syarikat dalam hal ini di sisinya. Auhahu ilayya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada aku untuk menyampaikan hal yang demikian kepada kalian. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, ay yakhafuhu, yakni yang memiliki rasa khawatir, ya, takut, falyamal amalan salihan, maka hendaknya melakukan amal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun dalam beribadah. Ini syarat bagi siapa saja yang ketika berjumpa dengan Allah dalam keadaan selamat. Syaratnya adalah tidak berbuat syirik. Salah satu bentuk kesyirikan dalam ibadah adalah riya. Ya, karena tidak memurnikan tujuan dari ibadah yang dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada keikhlasan. Qauluhu ahada, kemudian kata ahada di ayat tadi, nakiratun fi siyaqin nahi ta'um. Ini adalah bentuk nakirah, kata yang bersifat umum yang sebelumnya didahului oleh larangan. Ta'um, maka ini memberi faedah keumuman. Ya. Seorang pun ahada itu kalau diartikan, siapapun itu tanpa terkecuali. Wa hadzal umum yatanawalul anbiya wal malaikah was-salihin wal auliya wa ghairuhum. Keumuman yang terkandung dalam kata ahada itu meliputi para nabi, para malaikat, orang-orang saleh, para wali, dan selain mereka. Jadi intinya, Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaknya dia melakukan amal soleh dan tidak menyekutukan Rabb-nya dengan seorang pun, baik dari kalangan para nabi, malaikat, orang-orang soleh, para wali, dan selainnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, ammal liqa faqad fassarahu ta'ifatun minas salaf wal khalaf bima yatadammanu al muayyanata. Kata Syekhul Islam rahimahullah, adapun kata al liqa, faman kana yarju liqa'a rabbih. Ada kata-kata liqa. Ammal liqa, adapun kata al-liqa yang berarti berjumpa atau perjumpaan. Faqad fassarahu ta'ifatun minas salaf, maka sebagian dari kalangan para salaf dan khalaf, ulama yang datang kemudian, menafsirkannya bima yatadhammanu al-mu'ayanah, dengan sesuatu yang mengandung makna al-mu'ayanah secara langsung. Jadi perjumpaan dengan Rabb-nya itu secara langsung. Tidak ada pembatas. Wa qalu, mereka mengatakan liqa'ullah yatadhammanu ru'yatahu subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah. Perjumpaan dengan Allah itu mengandung makna melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Jadi perjumpaannya itu perjumpaan yang sifatnya secara langsung. Wa dzakara al-adillah 'ala dzalika, kemudian atau wa dzukira al-adillatu 'ala dzalika, kemudian disebutkanlah dalil-dalil yang menunjukkan hal itu. Nah. Dengan demikian kata liqa, perjumpaan, itu ada dua maknanya. Makna yang pertama adalah kekhawatiran. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, makna yang pertama, barang siapa yang ada rasa khawatir saat berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaknya melakukan amal soleh. Yang kedua, barang siapa yang berharap perjumpaan secara langsung, melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, maka hendaknya beramal soleh dan tidak berbuat syirik. Nah, kedua makna ini sama-sama benar karena tidak kontradiktif. Ya, satu ayat jika mengandung banyak tafsiran, maka semuanya bisa diamalkan selama tafsiran-tafsiran tersebut tidak kontradiktif, tidak saling bertentangan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fil ayah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan sehubungan dengan ayat tadi, ay kama annallaha wahidun la ilaha siwah, fakadzalika yambagi an takuna al ibadatu lahu wahdah la syarikalah. Fakama tufradu bil ilahiyati yajibu an yufrad bil ubudiyah. Fala amalu salihu huwal khalisu minar riya al muqayyad bis sunnah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala itu esa, tidak ada ilah selainnya, maka sudah semestinya ibadah dilakukan hanya kepadanya saja. La syarikalah, enggak ada syarikat baginya, enggak ada sekutu baginya. Dan sebagaimana tufrodu bil ilahiyah, Allah itu diesakan dalam sifat-sifat uluhiyahnya, maka wajib Allah diesakan dalam hal ibadah. Fal amalus saleh, adapun amal saleh yang dimaksud di ayat adalah al khalisu minar riya al muqayyadu bis sunnah, adalah amal yang bersih dari riya dan diikat dengan sunnah, ya, atau terikat dengan sunnah. Inilah amal saleh. Dengan kata lain, amal soleh itu adalah amal yang ikhlas dan ada unsur ittiba kepada apa yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, qala wa fil ayati dalilun ala anna asla ad-din alladhi ba'athallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam wal mursalin qablahu huwa ifradullahi ta'ala bi anwa'il ibadah. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, dalam ayat tadi ada dalil yang menunjukkan bahwa pokok agama atau ajaran Islam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para rasul sebelumnya adalah mengesakan Allah taala bi anwa'il ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan berbagai macam ibadah. Inilah pokok agama atau ajaran Islam. Isinya mengesakan Allah Ta'ala dalam segala macam bentuk ibadah tanpa terkecuali. Semua yang masuk kategori ibadah itu harus ditujukan hanya untuk dan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, dan inilah dakwah para rasul shalawatullah alaihim ajmain. Tidak beda dari rasul yang pertama sampai rasul kita yang terakhir. Dakwahnya ini mengajak umat untuk mengesakan Allah ketika melakukan segala macam bentuk ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah di surat Al-Anbiya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, wahai Muhammad. Lihat, jelas sekali Allah mengatakan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Fa'budun, maka beribadahlah kalian kepadaku. Kalau dalam ibadah ada riya, berarti menyelisihi pokok agama, menyelisihi inti dari ajaran Islam. Riya memang termasuk syirik kecil, tetapi sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagi seorang mukmin, sesuatu yang dikhawatirkan oleh Nabi itu adalah hal yang serius, hal yang besar, harus dihindari. Jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Dan apapun ibadah yang di dalamnya mengandung tujuan-tujuan lain selain Allah, masuk kategori syirik ketika ibadah tersebut dilakukan. Ya. Mau tujuannya ingin dilihat orang lain, riya, atau tujuannya ingin didengar, sama. Ya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa pokok agama, inti dari ajaran Islam adalah mengesakan Allah dalam beribadah kepadanya dengan segala macam jenis dan bentuknya. Nah, wal mukhalifu li hadzal asli min hadhil ummah aqsamun, yang menyelisihi pokok ajaran Islam ini di tengah-tengah umat aqsamun, ada beberapa golongan. Imma taghut yunazi'u Allah fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi wa yad'u an-nasa ila ibadatihi Bisa jadi yang pertama golongan taghut yang berusaha meniadakan rububiyah dan uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berusaha menghilangkan dari Allah sifat-sifat rububiyahnya dan sifat-sifat uluhiyahnya. Mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat rububiyah, tidak juga memiliki sifat uluhiyah. Kalau sudah seperti itu, berarti tidak harus melakukan ibadah kepada Allah. Apalagi namanya kalau bukan taghut. Dan bahkan mengajak manusia pada akhirnya ila ibadatihi, untuk beribadah kepadanya. Ini golongan pertama. Au taghut yad'un nasa ila ibadatil awthan. Golongan kedua, atau taghut juga yad'un nasa ila ibadatil awthan, mengajak manusia untuk beribadah kepada berhala-berhala. Au musyrikun yad'u ghairallah wa yataqarrabu ilaihi bi anwa'il ibadati au ba'dhiha. Golongan ketiga, atau musyrik yang mengajak atau yang berdoa kepada selain Allah dan mendekatkan diri kepada selain Allah dengan segala macam ibadah atau dengan sebagian ibadah. Aw syaka fit tauhid ahwa haqqun am yajuz an yaj'ala lillahi syarikun fi ibadatihi. Atau golongan yang keempat, syakun fit tauhid, yang ragu dalam tauhid, apakah memang tauhid itu sesuatu yang hak benar adanya, atau boleh membuat syarikat di samping Allah dalam beribadah kepadanya. Au jahilun ya'taqidu anna syirka dinun yaqrubu ilallah. Atau golongan yang kelima, jahilun, yang bodoh, yang meyakini bahwa syirik itu adalah agama yang dapat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwal ghalibu ala aktsaril awam. Inilah yang dominan menimpa atau terjadi pada mayoritas orang-orang awam, menganggap kesyirikan yang dilakukannya itu sebagai apa? Agama yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Lijahlihim, karena kebodohannya. Wa taqlidihim man qablahum, dan karena taklid kepada orang-orang sebelumnya. Lima, ishtaddat gurbatud din wa nusiyal ilmu bidinil mursalin. Karena keterasingan agama itu sangat kuat dan ilmu dilupakan. Ilmu soal agama yang dibawa oleh para rasul itu dilupakan. Jadi ada lima golongan yang menyelisihi pokok agama, yang menyelisihi inti daripada ajaran Islam. Golongan yang pertama adalah golongan Tagut, yang berusaha menghilangkan dari Allah sifat-sifat rububiyah dan uluhiyahnya dan mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Golongan yang kedua, Tagut juga, tapi modelnya mengajak manusia untuk beribadah kepada berhala. Golongan yang ketiga, golongan musyrik, yang berdoa, beribadah kepada selain Allah, dan mendekatkan diri kepada selain Allah dengan melakukan berbagai macam bentuk ibadah atau melakukan sebagian ibadah. Ya. Yang keempat, golongan yang ragu tentang tauhid. Apakah tauhid ini benar adanya atau boleh membuat sekutu di samping Allah. Golongan yang kelima adalah golongan yang jahil, yang bodoh, meyakini bahwa kesyirikan itu adalah agama yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan tadi disebutkan bahwa inilah yang paling dominan ada di tengah-tengah awam kaum muslimin. Gak ngerti. Iya. Selain itu, yang menjadi faktor utamanya adalah karena agama ini saat ini semakin kuat. Ya, semakin kuat dalam hal keterasingannya. Nah, dan faktor lain adalah karena agama para rasul mulai dilupakan. Nah, qala wa an Abi Hurairah marfu'an. Nanti ditanya santri ya, apa prinsip atau pokok agama dan inti ajaran Islam, kemudian golongan-golongan yang menyelisihi pokok agama tersebut. ya, nanti sebutkan. Wa Abi Hurairah marfu'an. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Tauhid mengutip hadis Nabi di bab tentang riya. An Abi Hurairah marfu'an, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah secara marfu', qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi. Ana agna syuraka anis syirki, aku tidak membutuhkan syarikat, kata Allah. Aku tidak membutuhkan syarikat, tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan kemudian dia menyekutukan aku di dalamnya dengan selainku, taraktuhu, maka aku akan tinggalkan dia dan aku akan tinggalkan sekutunya. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa yang menyekutukannya dalam beribadah. Allah tidak akan menolongnya. Allah akan tinggalkan dia dan Allah akan tinggalkan sekutunya. Hadis ini juga nampak jelas keterkaitannya dengan bab yang dibahas dari sisi bahwa orang yang riya ketika melakukan ibadah ingin dilihat sehingga mendapatkan pujian dari orang lain, itu berarti membuat sekutu di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Syekh Abdurrahman bin Hasan menyebutkan kembali hadis itu di Fathul Majid, qauluhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an qala Allah taala ana aghna syuraka 'anil syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu, rawahu Muslimun. Qauluhu man 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi, kalimat yang berbunyi barang siapa yang melakukan suatu amalan kemudian ia menyekutukan aku di dalamnya dengan selainku, aiman qasada bi amalihi ghairi minal makhluqin taraktuhu wa syirkahu, maksudnya adalah barang siapa yang amalannya ditujukan untuk selainku dari kalangan makhluk, taraktuhu, maka aku akan tinggalkan dia dan tinggalkan sekutunya. Ya, makhluk yang ditujunya. Nah, orang yang jatuh dalam perbuatan riya, maka itu berarti amalan yang dilakukannya ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa ditujukannya? Kepada semua orang yang melihatnya supaya mendapatkan sanjungan dan pujian. Nah, yang seperti ini nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabaikannya, akan mengabaikan dirinya, mengabaikan amalannya, dan mengabaikan siapa saja yang telah memujinya. Ya. Ini yang dimaksud dengan taraktuhu wa syirkahu. Aku akan meninggalkannya, kata Allah, dan meninggalkan sekutunya. Nah. wal ibni majah fa ana minhu bari wa huwa lilladzi asyraka. Kalau dalam riwayat Ibnu Majah, Allah mengatakan ana minhu bari, aku akan berlepas diri darinya. Wa huwa lilladzi asyraka, amalan yang dilakukannya hanya untuk sekutunya. Qala at-Thaybi ad-dhamiru al-mansub fi qawlihi taraktuhu yajuzu an yarji'a ila al-amal. Kemudian kata at-Thaybi, dhamir yang mansub yang terdapat dalam kata taraktuhu, ada hu dhamir, ini boleh saja kembali ke amalannya, bukan kembali ke orangnya. Taraktuhu wa syirkahu, aku akan meninggalkannya dan meninggalkan sekutunya. Bisa jadi meninggalkan orangnya dan bisa jadi meninggalkan apa? Amalannya. Ya, makanya dalam riwayat Ibnu Majah dijelaskan, aku kata Allah berlepas diri darinya. Amalannya itu untuk pihak yang telah dia buat sebagai sekutuku. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.